Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-Imam Ahmad halaman 95. Masih di bab tentang wajibnya menghormati sahabat dan haramnya menyebut kesalahan sahabat apalagi mencela mereka. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah wa min al-hujjatil wadihatil bayyinatil ma'rufah. Waqad marra bina. Yang bagian ini sudah. Qala at-Tahawi. Qala at-Tahawi fi akhidah at-Tahawiyah rahimahullah wa nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadihim minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kata At-Tahawi, kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak melakukan tafrid, atau kita tidak melakukan ifrat. Kita tidak melakukan ifrat dalam cinta kepada salah satu di antara mereka. Kita tidak gulu. Ifrat maknanya adalah gulu. Wala nufritu fi hubbi ahadihim minhum. Kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak gulu mencintai salah satu di antara mereka. Sehingga bagian dari prinsip Ahlussunnah, kita tidak mencintai berlebihan terhadap sebagian sahabat kemudian melupakan yang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri dari salah satu di antara mereka. Meskipun bisa jadi kita menilai ada salah satu sahabat yang ijtihadnya lebih benar. Baik ijtihad dalam masalah fiqhiyah, dalam masalah siasah, dalam masalah politik, sebagaimana yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lainnya. Wa nubghidu may yubghiduhum, dan kita membenci orang yang membenci mereka. Dan salah satu di antara alasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam untuk membantah Rafidah. Rafidah sangat mencintai Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, dan mereka melakukan ifrat, mereka melakukan ghulu dalam mencintai Husain. Bahkan sampai mereka jadikan kematian Husain sebagai hari istimewa bagi mereka untuk berduka, sehingga mereka memukul-mukuli diri mereka. Namun anehnya ini tidak mereka lakukan terhadap Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka tidak mengenang kematian Ali, tidak mengenang kematian sahabat-sahabat yang lain yang mereka juga termasuk Ahlul Bait. Tidak ada peristiwa misalnya mengenang kematian Hamzah, yang Hamzah itu dibunuh ketika perang Uhud. Tidak ada peristiwa mengenang kematian Ali, yang beliau ditusuk ketika sedang sholat. Dan tidak ada mengenang kematian Hasan yang diracun, dan seterusnya. Sehingga mereka hanya mengenang kematian Husain. Padahal Syiah sepakat bahwasanya di antara tiga imam utama, Ali, Hasan, dan Husain, urutannya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Ali yang pertama, kemudian bawahnya Hasan, bawahnya baru Husain. Namun mereka lebih mengunggulkan Husain dan melupakan yang lain. Apapun itu, karena agama mereka bersumber dari hawa nafsu, sehingga pasti di sana akan ada pertentangan. Wa nubghidu may yubghiduhum, dan kita membenci orang yang membenci mereka. wa bi ghairil haqqi yadhkuruhum, dan wa bi ghairil khair, dan kita membenci orang yang menyebut-nyebut para sahabat bi ghairil khair, yang isinya bukan pujian namun isinya celaan atau kritik atau menyudutkan sebagian sahabat. Wala nadhkuruhum illa bi khairin, dan kita tidaklah menyebut mereka kecuali dalam kondisi kebaikan, memuji mereka, mengenang jasa besar mereka, dan seterusnya. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, mencintai sahabat adalah bagian dari agama, bagian dari iman, dan bagian dari berbuat ihsan. Dan tiga hal inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis Jibril. Jibril mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan di sini Syekh Imam At-Tahawi mengatakan wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Dan selesai ketika Jibril pergi, sahabat bertanya atau sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kalian siapa dia?" Tidak ada yang tahu. Kemudian beliau mengatakan, "Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Berarti iman bagian dari agama. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Dan membenci sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan tindakan melampaui batas. Beliau sebutkan tiga hal ini karena ada tiga tingkatan. Tiga tingkatan pelanggaran ketika seorang itu membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kebenciannya sampai pada tahap mengkafirkan para sahabat atau menganggap dusta para sahabat ketika membawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menyebut mereka sebagai ahli nar, maka kebencian ini adalah kebencian kekufuran sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang Syiah terhadap Abu Bakar, Umar, dan para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kebencian yang sifatnya nifaq, kebencian yang bentuknya kemunafikan, seperti membenci sebagian sahabat karena masalah ijtihad mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang liberal yang mereka membenci sebagian sahabat dengan mengungkit-ungkit perbedaan ijtihad antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, atau antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian mereka membenci sebagian dengan dibumbu-bumbui kalimat atau pernyataan-pernyataan dusta yang tidak ada buktinya. Dan itu adalah kebencian kemunafikan. Kemudian tughyan, kebencian kepada sebagian sahabat karena ketidaktahuan. Bisa jadi ini dialami oleh orang awam, terpengaruh ceramah sebagian orang, kemudian dia ikut-ikutan enggak suka dengan sebagian sahabat. Namun ini dalam posisi sebagai orang yang bertindak dolim kepada sahabat itu, dia melakukan tughyan. Meskipun dia beriman, meskipun dia rajin beramal, namun mereka bertindak dolim kepada sebagian sahabat. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap Abu Hurairah radhiyallahu an, atau terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, terhadap sahabat Amr ibn al-As, dan beberapa sahabat yang lainnya yang mereka anggap berhak untuk dikritik karena kesalahannya. Dan ini adalah tughyan, tindakan melampaui batas kezaliman. Akan ada penyelesaian kelak di hari kiamat. Hak-hak mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut kelak di hari kiamat. Makanya bisa jadi Muawiyah radhiyallahu anha itu pahalanya sangat besar karena saking banyaknya orang yang mencela Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan beliau haknya dijaga oleh Allah dan nanti akan diberikan ketika di hari kiamat. Su'ila Umar bin Abdul Aziz an qital yaumil jamal wa yaumi siffin wa qila law qulta fiha bi ra'yik qala dima'un lam aghmis fiha yadi aghmisu fiha lisani. Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang peristiwa perang Jamal dan peristiwa perang Siffin. Perang Jamal baina man wa man? Baina Ali wa Aisyah. Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Waqila, kemudian ada yang mengatakan kepada beliau, laukul tafi habi ra'i, tolong sampaikan pendapat Anda. Qala, kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, dima'un, darah yang keluar ketika itu. Darah yang keluar ketika itu, lam aghmis fi hayati, tanganku tidak ikut campur di sana. Karena ketika mereka perang, beliau belum hadir. Aghmisu fi halisani, apakah harus lisanku bercampur di sana? Tanganku tidak ikut campur, sehingga saya tidak menanggung dosa karena barangkali tangan saya telah menumpahkan darah sebagian orang yang lain. Apakah saya harus menumpahkan kehormatan mereka dengan lisanku? Ini prinsip yang sangat indah ya. Kalau kita tidak ikut campur secara fisik, maka lisan jangan ikut campur di sana. Karena lisan itu jangkauannya lebih jauh dibandingkan dengan jangkauan tangan. Orang bisa menyakiti dengan tangan itu apa yang ada di dekatnya, apa yang ada di hadapannya. Tapi orang bisa menyakiti dengan lisannya sampai menembus batas. Bahkan mereka yang sudah mati bisa disakiti dengan lisannya. Makanya kalau tangan kita tidak ikut campur dengan urusan mereka, jangan sampai lisan kita ikut campur urusan mereka. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum. Bagian dari sunnah adalah loyal, memberikan wala kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai mereka. Wa dzikru mahasinihim wa tarahhumu alaihim, menyebutkan kebaikan mereka, jasa mereka, dan mendoakan semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Wal istighfaru rahum, dan memohonkan ampun untuk mereka, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wal kafu an dzikri masawihim, dan menahan diri untuk menyebut keburukan mereka meskipun mereka punya, karena siapapun manusia pasti punya kesalahan. Wa'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim, dan kita meyakini keutamaan mereka dan mengenang jasa yang mereka berikan terdahulu, jasa yang telah mendahului mereka. Ini disampaikan oleh Qudama dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Kemudian ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Qala Ibn Taymiyyah dalam Aqidah Wasithiyah, wa min usuli ahli sunnah, bagian dari prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan hati dan lisan mereka untuk menjaga kehormatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk menyelamatkan hati bagaimana? Tidak membenci sahabat. Tidak membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk menyelamatkan lisan, tidak menyebut-nyebut keburukan mereka. Wa yatabarrauna min tariqatir rafidah, dan berlepas diri dari prinsipnya orang-orang Syiah. Alladzina yubghiduna as-sahabata wa yasubbunahum, yang mereka membenci sahabat dan mencela sahabat. Wa yumsikuna amma syajara baina as-sahabati, dan prinsip Ahlussunnah adalah tidak menyebut perselisihan yang terjadi di tengah sahabat. Maksudnya perselisihan di zaman fitnah. Kalau hanya menyebut khilaf di antara pendapat mereka, ini disebutkan oleh para ulama. Misalnya khilaf masalah tertentu, ini pendapat sahabat A, nanti pendapat yang kedua ini pendapat sahabat B. Dan ini bukan termasuk dzikru masawi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang diingatkan oleh para ulama, wa yumsikuna amma syajara bainahum, dan menahan diri terhadap perselisihan di tengah mereka adalah perselisihan di zaman fitnah. Wa yaqulun, mereka mengatakan, inna hadhil athara al-marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyara an wajhihi. Dan mereka mengatakan bahasanya berita yang diriwayatkan tentang kesalahan-kesalahan para sahabat, ada yang dusta, ada yang telah ditambah-tambah, ada yang dikurangi, ada yang diubah, tidak sesuai dengan realitanya. Walahum minas sawabiki wal fadail, padahal mereka telah mengukir prestasi di masa silam, punya keistimewaan. Ma yujibu magfiratan, yang menyebabkan mereka bisa mendapatkan ampunan. Ma yasduru minhum in sadara, ampunan terhadap kesalahan yang keluar dari mereka. In sadara, kalau benar kesalahan itu ada. Sehingga kata Syekhul Islam, bagian dari cara agar kita tidak menyinggung keburukan para sahabat adalah ingat jasa besar mereka. Kalaupun mereka punya kesalahan, jasa besar mereka ini sudah cukup untuk dijadikan sebagai kafarah, sebagai pemicu adanya ampunan untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka jika betul kesalahan itu ada. Hatta annahum yughfaru lahum minas sayyiati ma la yughfaru ba'dahum, sehingga mereka mendapatkan ampunan dari kesalahan mereka yang itu belum tentu, ma la yughfaru ba'dahum, generasi setelahnya mendapatkan ampunan yang sama. Thumma idza kana qad sadara an ahadim minhum dhanbun, kemudian apabila ada satu dosa yang muncul di kalangan mereka, fayakunu qad taba minhu, bisa jadi dia sudah bertobat. Au ata bis hasanatin tamhuhu, atau sahabat melakukan kebaikan yang menghapus dosa tadi. Au ghufira lahu bi fadli sabiqatihi, atau diampuni dosa-dosanya karena keutamaan amal yang telah mereka lakukan. Au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mendapatkan keutamaan khusus dari sisi syafaat? Jika kita yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah ketemu beliau, berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau, apalagi sahabat yang dikenal oleh Nabi SAW. Mereka jauh lebih berhak untuk mendapatkannya, karena Nabi SAW mengenal mereka dan tahu mereka. Sementara kita enggak jamin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal kita. Alladzina alladzihum ahaqqun nasi bi syafaatihi, di mana beliau adalah orang yang paling berhak untuk memberikan syafaat. Aubtuliya bi bala'in fid dunya kufira bihi anhu, atau sahabat itu mendapatkan ujian yang tidak enak ketika di dunia, kemudian dosa-dosanya diampuni. Mereka dapat ujian, misalnya luka ketika perang, capek ketika berdakwah, lelah ketika berjihad, dan seterusnya. Yang itu bisa menjadi sebab kafarah dosa. Fa idza kana hadza fi dzunubil muhaqqaqati fa kaifal umuru allati kanu fiha mujtahidin. Jika semua peluang ampunan-ampunan tadi bisa diberikan untuk dosa yang betul-betul terjadi, lalu bagaimana lagi dengan kesalahan yang itu sebenarnya muncul, allati kanu fiha mustahidin, dalam urusan yang dilakukan oleh para mustahid sahabat. In asabu falahum ajran wa in akhtahu falahum ajrun wahid. Kalau benar mereka dapat dua pahala, kalaupun keliru dapat satu pahala. Dan ijtihad itu tidak hanya berlaku untuk fikih, tapi juga berlaku untuk yang lain. Termasuk ijtihad ketika terjadi sengketa antara dua kubu. Wal khata'u maghfurun, sementara kesalahan dalam ijtihad itu diampuni. Ini penjelasan Syekhul Islam yang menunjukkan bagaimana sikap yang benar bagi seorang muslim untuk membangun akidah agar tidak membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya keistimewaan karena jasa besar mereka di masa silam. Dan yang kedua, kalaupun mereka punya dosa dan betul-betul itu ada dosanya, maka dosa ini berpeluang besar diampuni karena banyak sebab. Ada berapa sebab tadi? Ada berapa sebab? Yang pertama, bisa jadi mereka sudah bertobat atau mereka melakukan kebaikan yang menghapus dosa tadi, atau dosanya terhapus karena amal soleh di masa silam yang telah mereka lakukan, atau melalui syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau karena mereka mendapatkan ujian ketika di dunia lalu mereka bersabar, kemudian ujian ini jadi kafarah bagi kesalahan mereka. Ada lima sebab sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan ampunan atas dosanya, kalaupun dosa itu betul-betul terjadi. Sementara mereka juga terkadang melakukan ijtihad, dan ijtihad ada dua kemungkinan, bisa benar bisa salah. Kalaupun salah, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Kalaupun salah tidak berdosa, bahkan tetap mendapatkan pahala. Sehingga tidak ada peluang bagi kita untuk menyebut keburukan para sahabat. Mau dari sisi mana? Sementara belum tentu kesalahan kita ketika menyebut keburukan sahabat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, faman takallama fi hadzal ba. Siapa yang berbicara dalam masalah ini, yaitu menilai baik dan buruknya sahabat. Madhus sahabati au qadhun fihim. Memuji atau mencela sahabat. Bijahlin, karena kebodohan. Au bi khilafim ma ya'lam, atau menyalahi apa yang dia ketahui. Kana mustaujiban lil wa'id, maka dia berhak untuk mendapatkan ancaman. Walau takallama bihaqqin liqasdil hawa, dan andaikan dia berbicara sesuai realita namun karena latar belakang hawa nafsu. Misalnya apa? Mengkritik Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu telah menghilangkan Al-Quran, Al-Quran otentik di zamannya. Membakar semua Al-Quran selain Al-Quran yang dimiliki oleh Utsman. Qurannya Ibnu Mas'ud dibakar, Qurannya Ubay bin Ka'ab dibakar, Quran-Quran yang lain dibakar. Menghilangkan Al-Quran, Al-Quran otentik selain yang dia punya. Kemudian muncul misalnya Su'udzon. Ini dalam rangka untuk dominasi Quraisy. Karena ketika itu Utsman berpesan kepada orang yang mencatat Quran, ada tiga orang ya, ada tiga orang, salah satunya Zaid bin Thabit, kemudian dua Zaid bin Thabit Ansar, kemudian dua orang dari Quraisy. Utsman berpesan, kalau kalian khilaf maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Bisa jadi ini realita. Tapi kalau sampai muncul Su'udzon dalam rangka dominasi Quraisy, ini jelas Su'udzon ya, bukan realita. Dan ini ucapan orang UIN. Jadi bisa jadi itu realita. Nah, itu Utsman membakar mushafnya Ibnu Mas'ud, membakar mushafnya sahabat-sahabat yang lain. Apa wewenang beliau? Apa haknya beliau? Namun dia sampaikan takallama bihaq, dia sampaikan realita ini liqasdil hawa. Sebabnya adalah karena hawa nafsunya. Ada kebencian di awal, kemudian dia ingin tampakkan, yang sebenarnya itu ijtihad dan bukan kesalahan. La liwajhillah, bukan karena untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini yang biasanya dilakukan oleh kaum munafikin. Mungkin sekitar tahun 2004 ya, ada thesis award yang diberikan oleh Departemen Agama, oleh Kementerian Agama di Indonesia. Dan pemenangnya itu tesisnya orang UIN Jogja. Judulnya menggugat keautentikan Al-Quran. Nah itu yang dia kritisi adalah kodifikasi Al-Quran di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, dan dia anggap sejak saat itu Al-Quran sudah tidak otentik karena sudah ada campur tangan dari Utsman, dominasi orang-orang Quraisy, dan mengarah Quran kepada bahasanya Quraisy. Ya, so what, kan gitu? Apa urusanmu? Kalau memang seperti itu yang dilakukan oleh Utsman. Aw li yu'aridu bihi haqqan akhar lakana aidan mustawjiban lidzammi wal iqab. Atau bertujuan untuk menentang kebenaran yang lain, maka semua ini berhak untuk mendapatkan celaan dan hukuman. Wa man 'alima ma dalla 'alaihi al-Qur'an wa sunnah. Orang yang mengetahui kesimpulan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Minas-sana'i 'alal qaum, yaitu pujian kepada para sahabat. Aw ridallahi 'anhum, atau ridha Allah kepada mereka. Wastihqaquhumul jannah, atau mereka berhak untuk mendapatkan surga. Wa annahum khairu hadhil ummati allati ukhrijat lin-nas, dan mereka adalah generasi terbaik yang Allah keluarkan di tengah manusia. Lam yu'arid hadzal mutayaqqinil ma'lumi bi umurin mustabihah. Mereka tidak akan membenturkan pujian-pujian yang meyakinkan ini yang semuanya ada dalam Al-Qur'an. Bi umurin mustabihah, dengan sesuatu yang masih meragukan. Seperti menilai yang benar yang mana antara ini dan itu. Menilai ijtihad ini boleh enggak diakui dan tidak, dan seterusnya. Itu kan umur mustabihah. Mereka kan manusia, kita juga manusia. Ya, bodoh-bodoh menungsane. Jadi boleh saja kita berbeda pendapat dengan mereka. Itu umur mustabihah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam banyak ayat pujian untuk para sahabat. Dan itu kata beliau, al-umur al-mutayakin, al-ma'lum, sesuatu yang jelas kita yakini. Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka, telah meridai mereka. Minha ma la ya'lamu ma la yu'lamu sihhatuhu, ada yang tidak diketahui keabsahannya. Misalnya, betul enggak sahabat ini membantu para pemberontak untuk membunuh Utsman? Ini tidak diketahui, betul enggak itu ada. Daripada ragu kayak gini, kembalikan kepada hukum asal yang meyakinkan al-aslu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-udul. Hukum asal untuk para sahabat, mereka adalah orang baik semuanya. Sehingga mereka tidak mungkin melakukan kejahatan. Ada informasi kejahatan, meragukan, kembalikan kepada hukum asal. Wa minha ma yatabayyanu kadhibuhu, dan ada yang jelas-jelas dustanya. Wa minha ma la ya'lamu kaifa waqa, dan ada yang tidak diketahui. Ma la yu'lamu, tidak diketahui. Kaifa waqa, bagaimana kejadian itu terjadi. Wa minha ma yu'lamu uzrul qawmi fihim, dan ada yang sudah diketahui uzur masyarakat. Uzur al-qawm di sini siapa? As-sahabah. Uzurnya para sahabat ketika kejadian itu. Wa minha ma yu'lamu taubatuhum min, dan ada yang sudah diketahui taubat mereka dari kesalahan itu. Seperti taubatnya siapa? Taubatnya Ka'ab ketika beliau tidak ikut perang Tabuk. Ketika tidak ikut perang Tabuk, ada orang yang datang kepada Ibnu Umar dan dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, bukankah Utsman tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud, dan dia tidak ikut Bayat Ridwan? Kenapa harus kita bela? Karena orang ini enggak tahu. Kemudian dia mau pergi, dipanggil oleh Ibnu Umar, duduk dulu. Jangan pergi sebelum aku jelaskan kepadamu. Kemudian dijelaskan semua sebabnya, selesai. Sekarang kamu berubah atau tidak? Dan kebencian orang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu terjadi sejak zaman Utsman sampai zaman Yazid bin Muawiyah, masih banyak yang seperti itu. Kemudian ini dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah dan menyebar sampai sekarang. Padahal sebagian besar karena kedustaan, berita bohong ya, atau karena yang kedua tadi apa? Karena tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Kemudian mereka tidak tahu dalam hal ini ada uzur, atau mereka tidak tahu kalau mereka sudah bertobat. Sahabat sudah bertobat dan seterusnya. Ada banyak sebab sehingga penilaian dan kritik ini tidak bisa dianggap. Wa minha ma yu'lamu anna lahu minal hasanati ma yughmiruhu. Dan di sana ada yang diketahui mereka punya kebaikan yang bisa menutupi kesalahan mereka. Wa man salaka sabila ahli sunnati istaqama qauluhu. Siapa yang menempuh jalannya ahli sunnah, maka ucapannya benar. Wa kana min ahli al-haqqi wal istiqamati wal i'tidal. Mereka akan menjadi ahlul haq, orang yang istiqamah dan al-i'tidal, yang lurus di atas jalan kebenaran. Wa illa hasala fi jahlin wa naqdin wa tanaqqud. Jika tidak, maka mereka akan tenggelam dalam kebodohan, tenggelam dalam naqdin, tanaqqud, dalam pertentangan antar pendapatnya. Kahali haula irrafidatid dullal, sebagaimana kondisi orang-orang Syiah yang sesat. Qala Abu Zur'ah, qala Abu Zur'ah rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu melihat ada orang yang dia mengkritik, intiqas artinya ja'ala fi naqsin, menilai ada yang kurang, berarti apa? Mengkritik. Kalau kamu melihat ada orang yang mengkritik salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah bahasanya dia adalah zindiq. Zindiq munafikun wa zaid, munafik plus. Kalau munafik menampakkan Islam, menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Kalau zindiq menampakkan Islam, saya muslim, KTP saya Islam, bapak saya kiai, ibu saya aktivis dakwah, rumah saya dekat masjid, seterusnya. Saya punya wakaf musala, komplit. Dia muslim. Tapi di saat yang sama dia menampakkan kebencian terhadap Islam. Dia selalu mengkritik Islam, mengkritik tokoh-tokoh Islam, membela orang kafir, mengkritik membela kekufuran. Dia menampakkan kebencian terhadap Islam meskipun dia ngaku Islam. Makanya orang seperti ini kalau didoakan semoga jadi seperti ini sampai mati, enggak mau. Zuhairi Misrawi ya, pernah didoakan semoga bapak kondisinya seperti ini sampai mati, enggak mau dia. Jangan doakan seperti ini. Semoga nanti ada kesempatan untuk bertobat. Doakan orang munafik, orang-orang jin, ya kita doakan semoga Anda bisa mendapatkan prestasi sebagai liberal puncak dan mati ketika itu ya. Dan mereka gak bakalan mau, karena mereka sendiri takut dengan itu. Tapi yang penting ada duitnya kan, ya ini demi uang. Itulah zindiq. Jadi mereka membenci Islam, menampakkan Islam dan menampakkan kebencian kepada Islam. Makanya aneh orang zindiq ini. Nah, kalau agnotis dia tidak beragama tapi menghormati agama. Sehingga orang agnotis itu semua agama dianggap benar. Kalau zindik, munafik, ini ngerepoti ya. Mereka menampakkan diri sebagai muslim, dan di saat yang sama mereka menampakkan kebenciannya kepada Islam. Wa innama yurituna ayyajrahu syuhudana liyubtilul kitaba wa sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Yang mereka inginkan adalah ingin melukai, ingin mencela saksi-saksi kita, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saksi manusia yang jadi panutan, karena dialah yang menilai perbuatan benar atau tidak. Ketika dia sebagai saksi, dia nanti akan menilai kamu benar, kamu salah. Saksi-saksi kita adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu menjadi ukuran apakah amal kita sudah benar atau tidak. Liyubtilul kitab wa sunnah, untuk menolak Al-Quran dan sunnah. Padahal al-jarhu bihim aula, celaan untuk mereka, untuk orang zindik itu lebih layak. Wahumuz zanatiqah, dan mereka itulah orang-orang zindik. Dan kita lihat bagaimana kecintaan para ulama dari beberapa nukilan yang tadi kita sebutkan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka itu membenci orang yang mengkritik sahabat. Sebagaimana cintanya manusia generasi sekarang kepada tokohnya, sampai dia enggak terima ketika ada orang lain yang mengkritik tokohnya. Makanya membangun cinta seperti ini tidak mudah ya. Kembali kepada latar belakang, sejauh mana kita mengenali mereka. Misalnya ya, para penganut Kiai A, sampai pun Kiai ini sudah mati, punya kasus di masa silam digugat, para penganutnya bisa ngamuk ya, gak terima. Tidak boleh menyebutkan keburukan mereka, yang boleh hanya menyebutkan kebaikannya. Sehingga kaidah seperti ini, kaidah yang berlaku untuk sahabat, diterapkan untuk walinya, untuk kiainya. Mereka kan beda ya. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Sesuatu yang dijadikan oleh para ulama untuk jadi prinsip ketika bermuamalah dengan para sahabat, mereka gunakan untuk membela kiainya, padahal belum tentu kiainya benar. Dan bahkan jelas-jelas kiainya menyimpang, tapi mereka bisa bela ya. Karena kesalahannya bisa jadi diampuni oleh Allah, bisa jadi sudah dia taubati, bisa jadi dia punya udzur, bisa jadi dia punya alasan yang melatar belakangnya kita gak tahu. Itu kan semua kemungkinan-kemungkinan untuk membenarkan perbuatannya siapa? Sahabat. Nah, itu dipakai untuk ini. Kenapa kok itu punya keputusan kayak gitu? Wah, itu bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi. Ada banyak kemungkinan. Mengedepankan husnudzon padahal jelas-jelas perbuatannya menyimpang. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Masih panjang berbicara tentang masalah sahabat, karena mungkin musannif hafizahullah menyampaikan ini dan beliau tekankan mengingat adanya banyak syubhat yang tersebar di tengah kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.